Kami akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, berkaitan dengan pinjaman yang saya pernah meminjam di sebuah lembaga keuangan, kemudian dalam perjalanannya kami tidak mampu untuk menunaikan atau melunasi, sehingga pinjaman itu pun bertambah, Ustaz. Dan apakah ini hukumnya masuk ke dalam yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan rentenir, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Pinjaman yang bertambah adalah riba. Allah mengatakan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kalian bertaubat, maka untuk kalian adalah pokok utang kalian saja. Bila Anda memberikan pinjaman pada seorang, lalu orang tersebut sepakati sebelumnya ada bunganya, maka kata Allah ini adalah riba. Bila kalian bertaubat, maka untuk kalian adalah pokok utang kalian saja. Berapa yang dipinjamkan? Dipinjamkan diterima oleh yang tadi 10 juta, 10 juta saja yang boleh Anda diterima. Bila Anda lakukan denda atau pertambahan dalam bentuk apapun namanya, maka ini adalah riba. Ya.